Satu lagu tadi Lemah Teles spesial buat semuanya. Mungkin lagu yang kedua Gus mau minta request nopo Gus? Enje. Cek. Enje. Santri yang belum sholat gantian sholat ya. Iya. Mau nonton Mbak Happy ra sholat aja. Iya. Satu lagu lagi ini spesial buat semuanya dikasih apa? Apa? Aku bukan jodohnya. Masa sih aku bukan jodohnya? Yang saya jadi pertanyaan adalah santri katanya gak punya HP. Iya. Tapi kok tahu dan ngerti lagunya Mbak Happy. Iya, nyolong-nyolong ya main HP-nya ya. Oke, dikasih lagu apa? Widodari. Satru duet kali Gus Miftah. Ngaten. Ini kalau Gus, requestnya Satru duet kali Gus Miftah. Satru itu pelajarannya apa? Jodoh memang tidak datang tepat waktu. Oh. Tapi jodoh akan datang di waktu yang tepat. Oke. Okay. Apa? Wis yo sak nyamanmu, Nduk. Sak nyamanmu apa terus? Nggih, duet kali Gus lho. Jangan suara. Gus Yus, wedi Gus. Ini kasih lagunya Happy lagi nggih. Oh, Gus Ab mau nyanyi, monggo Gus Ab. Oh, moto. Tak eleng-eleng biyen tau ngomong apa arep ngancani aku tekan pungkase umurku nanging saiki ne sekurang terakhir. Nggih. Lost Doll. Ini requestnya Gus Riza. Oh, Jen. Ya gaul ngerti Lost Doll bareng. Mungkin Gus Riza juga mau bernyanyi juga. Ayo, ngerti Lost Doll.